Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Siyadatul haraib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'isa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali pada tema utama kita pada peringatan Maulid Nabi kali ini, yaitu ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, kenapa ini dijadikan tema oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam pada peringatan Maulid kali ini? Sebab, tolong dicatat baik-baik, saat ini sudah mulai bermunculan oknum-oknum habaib dan oknum-oknum kiai yang menganut fikih nyerah. Fikih nyerah. Saya kasih nama fikih nyerah. Maksudnya apa fikih nyerah? Kalau ditanya, bagaimana menurut Anda Tuan Habib atau Pak Kiai tentang Ahok ini kafir jadi gubernur di Jakarta? Apa dibilang, oh itu enggak boleh, itu haram, dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh hadis, enggak boleh. Ya tapi bagaimana, udah konstitusi. Tapi bagaimana, udah konstitusi. Ini namanya fikih. Dia akui itu haram, dia akui itu dilarang oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Dia akui bahwa itu dilarang oleh ayat-ayat suci, tapi dia menyerah terhadap konstitusi, sudah. Atau ada lagi yang ditanya, Tuan Habib, Kiai, bagaimana ini Natalan? Dia bilang, ya Natal nggak boleh, itu haram. Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa haram. Ya, tapi bagaimana? Udah tradisi. Presiden ngucapin selamat Natal. Menteri ngucapin selamat Natal. Di mana-mana orang udah biasa, tradisi. Dia tahu itu haram. Tapi dia menyerah. Dia menyerah dengan sesuatu yang dianggap sudah menjadi tradisi. Ini namanya fikih. Ditanya Tuan Habib, Pak Kiai, bagaimana minuman keras? Oh itu haram, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Tapi bagaimana? Udah ada keputusan presidennya. Masa sih kita mau lawan keputusan presiden? Presiden udah izinin pabriknya. Presiden udah izinin untuk dijual beli di mana-mana tempat. Ini namanya fikih. Karena itu pada malam hari ini saya ingin mengajak segenap kaum muslimin, tangkapkan dalam jiwa Anda yang paling dalam, tangkapkan di dalam dada kita semua, bahwa hukum Allah adalah yang tertinggi, yang terbaik, yang terindah, tidak boleh dikalahkan oleh hukum manusia yang manapun. Sudah. Tidak boleh saudara, tidak boleh kita mengalah. Ini urusan hukum Allah, ini menyangkut akidah kita, ini menyangkut syariat kita. Haram umat Islam untuk mengalah dan menyerah dalam persoalan yang prinsip, saudara. Tidak boleh umat Islam menyerah, umat Islam mengalah di dalam persoalan yang sangat prinsip dalam urusan akidah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun." Enggak ada siapapun yang punya hukum lebih baik daripada hukum Allah, liqaumi yuqinun, bagi orang yang punya keyakinan, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tegas Allah nyatakan di ayat-ayat sebelumnya, wa malam yakum bima ansarallah fa'ulaika humul kafirun, wa malam yakum bima ansarallah fa'ulaika humul zalimun, wa malam yakum bima ansarallah fa'ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah kafir, zalim, fasik, berdasarkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya bertanya semua yang hadir sini, yakinkah anda bahwa hukum Allah yang tertinggi? Yakinkah anda hukum Allah yang terbaik? Yakinkah anda hukum Allah yang paling adil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha arif? Siapa yang maha bijak? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Oleh karenanya saudara, kenapa saya dan kawan-kawan dari gerakan masyarakat Jakarta, ada Kiai Haji Munawir Asli, ada Kiai Haji Fahru Rosi Ishaq, dan ada Kiai-Kiai yang lainnya saudara, begitu juga bersama para habaib, kenapa kami menolak Ahok sebagai gubernur di ibu kota Jakarta? Jawabnya singkat, karena Ahok kafir dan Allah mengharamkan orang kafir menjadi pemimpin umat Islam saudara. Sekarang saya mau tanya anda semua, kalau Allah mengharamkan, konstitusi membolehkan, pilih yang mana? Pilih yang mana? Saya kasih contoh saudara, Allah mengharamkan minuman keras, betul? Nabi mengharamkan minuman keras, betul? Presiden keluarin keputusan minuman keras boleh dibuat pabriknya, boleh didistribusikan, boleh diperjualbelikan di market-market saudara. Sekarang saya mau tanya, mau ikut presiden atau Allah? Allah. Mau ikut presiden atau Nabi? Saudara, kalau ini yang kita katakan, bukan kita melawan konstitusi, bukan kita melawan peraturan presiden, tapi kita ingin tunduk kepada hukum Allah. Kita mau tunduk kepada hukum Nabi, saudara. Bukan kita yang melawan presiden, tapi presiden yang melawan Allah. Presiden, tapi aturan presiden yang melawan hukum Nabi. Jadi jangan dibulak-balik saudara, jangan kalau habaib menentang, kiai menentang, kita dianggap melawan presiden, melawan konstitusi, melawan aturan. Tidak, kita tidak melawan konstitusi, kita tidak melawan aturan, kita tidak melawan presiden, tapi konstitusi, aturan, presiden, mereka yang melawan Allah dan Rasulnya saudara. Kalau mereka berani melawan Allah dan Rasulnya, kami lebih berani untuk melawan mereka sudah. Takbir. Kalau mereka berani lawan Allah untuk masuk neraka jahanam, kami lebih berani untuk melawan mereka dalam rangka untuk masuk surga ya Allah. Takbir. Takbir. Begitu juga persoalan gubernur sudah. Kalau ada mengatakan Habib ini konstitusi, enggak bisa. Konstitusi itu manusia yang buat, kau rubah konstitusimu karena itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Allah sudah nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 144, wallahu subhanahu wa ta'ala qaul, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dun. jangan sekali-kali kau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin min dunil mu'minin. Jangan kalian mengabaikan orang-orang beriman. Orang beriman yang baik masih banyak, orang beriman yang bagus masih banyak, orang Islam yang berkualitas masih banyak. Kenapa jadi kutil babi jadi gubernur? Makanya kita mesti mantepin, kita punya niat, kita rame-rame dong ke kutil babi. Sudah setuju? Siap berjuang? Takbir! Takbir! Dan lihat lagi firman Allah saudara dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Wallahu subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawman zalimin. Sadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 51 saudara? Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai pemimpin. Tidak boleh. Batuhum awliya'u ba'din. Sebagian orang-orang kafir itu hanya boleh menjadi pemimpin untuk sebagian mereka, bukan untuk orang yang beriman. Wa may yatawallahum minkum. Orang siapa di antara kamu hei orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka dia termasuk kelompok orang kafir tadi saudara. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Al-Quran melarang orang kafir jadi pemimpin umat Islam. Hadis Nabi melarang orang kafir jadi pemimpin umat Islam. Allah dan Rasulnya melarang orang kafir jadi pemimpin umat Islam. Tahu-tahu MPR, DPR, Presiden bikin peraturan orang kafir boleh mimpin daripada wilayah umat Islam. Lalu begitu kita tolak, kita dikatakan melawan konstitusi. Tunggu dulu, bukan kami yang melawan konstitusi, tapi kalian yang tidak punya otak bikin konstitusi. Orang bikin konstitusi pakai otak dong. Saudara, siapapun yang ingin bikin peraturan, jangankan peraturan negara, saudara. Lurah mau bikin peraturan di kelurahannya, lurah mesti lihat dulu apa agama mayoritas di kelurahannya, bagaimana adat budayanya, macam mana tradisinya, saudara, bagaimana psikologisnya, bagaimana kejiwaannya, saudara. Ruh-ruh itu harus ada untuk membuat suatu peraturan, bukan bikin peraturan seenak berohnya, saudara. Bikin peraturan seenak berohnya, ini dia. Terus begitu kita melawan, Anda melawan konstitusi, pala lu bomenyan. Konstitusinya lupa. Jangan coba-coba melawan Allah dan Rasulnya, saudara. Maka itu kita enggak peduli. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai tetes darah terakhir. Jangan coba-coba ayat konstitusi, ayat-ayat suci direndahkan oleh ayat konstitusi, saudara. Sampai mati, ayat suci akan selalu di atas ayat konstitusi. Konstitusi, saudara, sok enak waduknya tanpa memperhatikan ajaran agama, tidak melihat adat dan budaya, tidak memperhatikan karakter daripada suatu masyarakat. Nggak boleh. Dalam ilmu hukum sekalipun, bukan hanya di negeri Islam, hatta di negeri kafir, saudara, coba buka ilmu hukum mereka, buka pelajaran ilmu hukum di Amerika, buka pelajaran ilmu hukum di Inggris, buka pelajaran ilmu hukum mayoritas umat Islam membuat peraturan-peraturan kurang ngajar, madirodok lu badet. Enggak, kita enggak bakal diam, kita lawan, saudara. Saya mau ajak umat Islam untuk semuanya siap melawan, siap bela ayat suci, siap bela Al-Quran. Maka itu tadi kami katakan, tancapkan di hati Anda yang paling dalam, tancapkan dalam jiwa kita, tancapkan di dada kita, bahwa hukum Allah yang tertinggi, ayat suci yang tertinggi, tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada ayat suci dan hukum Allah. Tidak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu saya mau tanya semua, siap bela ayat suci? Siap. Betul. Perhatikan baik-baik. Kalau ada konstitusi dilanggar, se-Indonesia rame. FPI melanggar konstitusi, Habib Rizik melanggar konstitusi, Kyai Haji Fahrur Rosi Ishaq melanggar konstitusi, konstitusi dilanggar, jadi berita nasional. Saudara, lalu bagaimana dengan aturan-aturan konstitusi yang dibuat DPR, yang dibuat MPR, yang dibuat presiden, yang melanggar hukum Allah? Kenapa tidak diramaikan, saudara? Maka sekarang saya mau ajak umat, kalau konstitusi dilanggar, budak-budak konstitusi rame. Nah sekarang kita, saudara, kalau ayat Allah dilanggar, kita sebagai hamba Allah harus rame juga, saudara. Ayat Allah dilanggar, harus kita ramaikan, betul. Harus kita ramaikan, betul. Siap bela ayat suci, siap bela Al-Quran, siap bela hadis Nabi. Takbir. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main soal ini, saudara. Saat ini kami masih sabar. Kami masih tempuh pendekatan-pendekatan koridor konstitusional. Kami masih melakukan koridor hukum. Kami masih melakukan koridor politik. Kami masih melakukan gerakan-gerakan ekstra parlementer. Jangan memancing kami. Kalau kami dipancing terus, ayat suci kami diinjak terus, besok kami akan angkat senjata untuk melawan kalian. Takbir! Takbir! Siap angkat senjata! Siap bela Islam! Siap bela Indonesia! Takbir! Selamatkan NKRI dari kafir asing dan kafir asing. Indonesia harus diselamatkan dari kafir-kafir asing dan kafir-kafir asing yang ingin menggerogoti daripada kekuatan umat Islam di negeri ini, yang ingin menghancur-lebukkan republik ini, saudara. Enggak boleh kita diam. Oh, kalau ada mengatakan, Habib, kalau begitu umat Islam enggak adil. Kita mesti adil. Walaupun Ahok itu kafir, kita mesti adil, legowo untuk menerima sebagai pemimpin. Justru karena kami berusaha adil, kami tolak orang kafir memimpin kami. Keadilan itu, saudara, adalah tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tidak tunduk kepada hukum Allah, kita tidak adil, saudara. Saudara, di Bali itu mayoritas Hindu. Silakan orang Hindu jadi gubernur. Kita enggak pernah protes, kita enggak pernah marah. Kenapa? Karena kita adil, saudara. Kita tahu diri. Di NTT mayoritas Kristen, saudara. Silakan Kristen jadi gubernur. Kita tidak pernah marah, kita tidak pernah protes, karena kita tahu diri, kita memaklumi, dan kita diajarkan keadilan oleh Allah dan Rasul-Nya. Betul? Maka itu saya mau tanya, adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Kalau kami sudah bersikap adil, Hindu jadi gubernur di Bali, kami enggak protes. Kristen jadi gubernur di NTT, kami enggak protes. Kalau kami suka bersikap adil, lalu jangan kami dizalimi dong. Perlakukan juga kami dengan adil. Kami mayoritas di Jakarta ini. Jakarta ini didirikan oleh ulama, didirikan oleh Fatah Hillah, saudara. Bagaimana pertempurannya melawan Portugis dan kenapa dinamakan Jayakarta, saudara? Karena Fatah Hillah mengambil dari ayat Al-Qur'an, "Inna fatahna laka fatham mubina." Fatham mubina, fatham kemenangan, mubina nyata, jaya kemenangan, karta nyata, saudara. Kemenangan yang nyata, makanya Fatah Hillah memberikan nama Jayakarta. Ini yang mendirikan adalah ulama, yang mendirikan adalah umat Islam. Mayoritas penduduk di Jakarta ini adalah umat Islam. Kami tidak ridho orang kafir dijadikan gubernur, saudara. Takbir! tidak? Paham semua? Jadi kenapa kami jadikan ayat suci di atas ayat konstitusi sebagai tema utama Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, supaya Anda semua pulang dari tempat ini tanam dalam-dalam, dalam dada kita, dalam sanubari kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Allah. Saudara, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjamin rezeki kita, dan Allah saking cintanya kepada kita, Allah buatkan aturan, Allah buatkan hukum, Allah buatkan undang-undang, saudara, supaya hidup kita selamat dunia dan akhirat. Lalu betapa sombongnya ada manusia ingin buat hukum sendiri, dia pikir dia tahu kebutuhan semua manusia. Saudara, Allah yang ciptakan kita, Allah yang paling tahu apa kebutuhan kita, Allah yang paling tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, Allah yang paling tahu apa yang mesti dibuat aturannya untuk kita. Allah, dialah yang menciptakan kita, dan dia yang paling berhak untuk buat aturan bagi makhluk yang diciptakannya. Betul? Takbir. Allah udah nyatakan minuman keras haram, Nabi udah nyatakan haram, presiden bikin peraturan minuman keras boleh. Kadar kebon. Jangan coba-coba melanggar hukum Allah, sudah. Baik, sebelum saya akhiri, saya tanya sekali lagi semuanya yang ada di sini. Siap bela hukum Allah? Siap tunduk kepada hukum Allah? Nah, gitu saya mau tanya, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi, undang-undang atau Al-Qur'an? Mana lebih tinggi, peraturan presiden atau hadis Nabi? Siap tunjung tinggi hukum Allah? Siap bela hukum Nabi? Siap tegakkan ayat suci? Takbir! Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Allahumma salli wa sallim alaihi. Begitu khusus anak-anak muda, tanamkan jiwa perlawanan. Jangan pernah nyerah. Walaupun Anda lihat dengan mata Anda banyak kiai udah nyerah, banyak habaib udah nyerah, saudara. Mereka pakai fikih nyerah. Jangan. Kita anak muda enggak boleh, saudara. Kita lawan. Enggak ada kata nyerah, saudara. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Walaupun kita mati bersimbah darah, kita tidak boleh tawar-menawar. Ayat suci adalah harga mati. Ayat suci harus ditegakkan di bumi Indonesia. Tidak boleh direndahkan oleh siapapun, saudara. Betul? Siap berjuang. Siap rebut negara. Siap terapkan hukum Allah. Takbir. Jangan, pemerintah jangan pikir ini main-main. Jangan. Anda menjadikan Ahok sebagai gubernur Jakarta, Anda telah melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Ya, kami umat Islam masih sangat-sangat-sangat sabar. Kami tempuh, dipetunkan, kami masih demo secara aman, hati-hati. Kalau terus-menerus seperti ini sikap pemerintah, jangan salahkan kami. Kalau besok kami angkat senjata untuk melawan Anda semua. Anda berani bela hukum-hukum iblis, hukum setan, hukum manusia yang menentang hukum Allah. Kami lebih berani untuk membela hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Anda sekarang berpikir, oh ada ISIS di Irak, berbahaya. Nggak usah cerita ISIS di Irak. Kami FPI di Indonesia bisa jadi ISIS semua, saudara. Bahkan kami di Indonesia bisa lebih dari ISIS, saudara. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kalah berani dengan ISIS yang Wahabi, saudara. Kami bisa lebih nekat dari ISIS. Kami bisa lebih berani dari ISIS. Kalau ISIS berani menyembelih pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat yang anti-Islam, kami juga bisa untuk menyembelih pejabat-pejabat yang jadi musuh Islam. Tentang hukum Allah. Negara ini mau aman, jangan coba-coba lawan hukum Allah. Kami bukan orang politik. Kami tidak duduk di partai politik. Kami tidak mencari jabatan politik. Silakan, Anda mau jadi presiden, Anda mau jadi gubernur, Anda mau jadi anggota dewan, silakan. Kami cuma ingin jadi rakyat jelata. Tapi jangan coba-coba Anda lecehkan hukum Allah. Jangan coba-coba Anda lecehkan hukum Nabi. Jangan coba-coba Anda remehkan ayat-ayat suci. Kalau sudah kami biarkan Anda jadi presiden, Anda jadi menteri, Anda jadi gubernur, Anda jadi anggota DPR, Anda pegang negeri ini, terus Anda Anda menginjak kepala kami dan menentang hukum Allah dan Rasul-Nya, besok kami akan senjata untuk melawan Anda semua. Saya tanya seluruh laskar FPI yang ada, siap jihad? Ya. Siap jihad? Ya. Punya keberanian? Ya. Siap mati di jalan Allah? Ya. Kita tidak lebih takut dari ISIS. Enggak, kita tidak kalah keberanian kita dengan ISIS yang ada di Irak yang sudah menggemparkan dunia, saudara. Kalau ISIS bisa menyembelih 1.500 tentara Irak, saudara, kami bisa menyembelih lebih dari itu, tentara-tentara setan yang coba-coba melawan hukum Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau Anda memimpin negara dengan baik, presidennya bagus, tentaranya bagus, polisinya bagus, DPR-nya bagus, sam'an wa ta'ah. Kami dengar, kami taat. Kami bukan orang politik. Kami enggak cari kekuasaan. Kami siap hormat kepada konstitusi. Kami siap tunduk kepada undang-undang. Silakan kau buat aturan. Silakan kau buat undang-undang. Kami ikut. Kami patuh. Syaratnya cuma satu. Jangan menentang hukum Allah. Titik. Titik. Kau coba-coba mengajak kami untuk melawan Allah. Saudara, daripada kita melawan Allah, mati dalam kemurkaan Allah, lebih baik kita melawan musuh-musuh Allah dan kita mati masuk surga Allah, saudara. Siap berjuang, siap berjihad, siap bela Allah, siap bela Rasul. Takbir. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu sekarang ada Kiai Haji Fakhrul Ishaq yang dilantik oleh para habaib dan para ulama sebagai gubernur. Ini bukan main-main, bukan. Ini bentuk perlawanan. Ini bentuk perlawanan, saudara. Bukan main-main. Jangan pikir kami lagi guyonan. Jangan pikir kami ini lagi bergurau bercanda. Tidak. Kami serius. Kami adakan, yaitu daripada gubernur rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang direstui dan dilantik oleh para habaib dan ulama. Ini merupakan bentuk perlawanan. Makanya tadi saya katakan, perlawanan kita ini masih konstitusional. Perlawanan hukum, perlawanan opini, perlawanan politik, perlawanan konstitusi, perlawanan ekstraparlementer. Cuma satu yang belum, perlawanan bersenjata. Hati-hati, kalau sampai kami melakukan perlawanan bersenjata, saudara, kacau negeri ini, kacau kota ini, saudara. Nah, kami gak mau bikin kekacauan di negeri ini. Kami cinta Indonesia, kami cinta NKRI, kami siap tunduk kepada konstitusi, tapi tolong hormati umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri. Dan kalau kami sudah angkat senjata, yang pertama kami sembelih adalah kaum liberal, saudara, yang selama ini melecehkan Allah dan Rasul-Nya. Kita sembelih mereka di jalan-jalan, saudara. Takbir. Maka itu kita ingatkan kepada mereka, jangan coba-coba menghina Allah dan Rasul. Jangan coba-coba. Kalau mereka siap mati untuk iblis dan setan, kami lebih siap mati untuk Allah dan Rasul-Nya. Kalau mereka siap mati untuk masuk neraka jahanam disiksa oleh Allah, kami lebih siap mati untuk masuk surga-Nya Allah. Nah, karena itu sekali lagi sebelum kita tutup acara ini, tolong tancapkan dalam jiwa Anda, tancapkan dalam hati Anda, tancapkan dalam sanubari Anda yang paling dalam, hukum Allah yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum Allah. Kami siap taat kepada konstitusi buatan manusia selama sejalan dengan hukum Allah, selama tidak melanggar syariat Nabi. Tapi manakala konstitusi bertentangan dengan hukum Allah dan melanggar syariat Nabi, maka kami akan melakukan perlawanan sampai tetes darah yang terakhir. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mengalah, ya, saudara. Yang ada iskariman au mut syahida. Hidup mulia dengan menegakkan hukum Allah atau mati syahid, saudara, terbunuh di jalan untuk membela agama Allah. Takbir. Iskar iman. Iskar iman. Iskar iman. Takbir. Itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita semua diampuni Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar pemerintah kita, presiden dan para menteri, begitu juga anggota DPR dan MPR, diberikan taufik dan hidayah agar mereka menyadari kesalahan mereka dan segera memperbaiki kesalahan tersebut, saudara. Dan kita mohon bibarakatil Fatihah wa mukjizatil Fatihah agar Allah menghancurkan Ahok dan seluruh bara tentara yang mendukungnya. Allahumma ahrik Ahok. Allahumma ahrik Ahok. Allahumma ahrik Ahok. Wa ahrik syurakaah. Innaka antal qawiyyul matin. Innaka antal azizul jabbar. Allahumma arina ajaib qudratik. Allahumma arina ajaib qudratik. Allahumma arina ajaib qudratik. Allahumma ahtul man khadal al muslimin. Allahumma ahtul man khadal al muslimin. Allahumma ahtul man khadal al muslimin. Allahumma ahtul wahlik man fi halakih salahun lil islam wal muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم أهلك الكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم أهلك أهلك وشركاءه. اللهم أهلك أهلك وشركاءه. اللهم أهلك أهلك وشركاءه. اللهم فرق جمعهم وسدد سملهم ومزق وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم واقتلهم بددا ودمرهم تدميرا. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. بسر الفاتحة. Gabar Allah minna minkum fatakabbal ya karim. Semoga Allah kabulkan doa kita.